فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mempertemukan kita pada malam hari ini dalam pengajian rutin yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, salah seorang di antara imam besar dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang tata cara pelaksanaan dan hukum-hukum seputar salat Jumat. Dan kita melanjutkan penyebutan tentang bid'ah-bid'ah seputar tata cara pelaksanaan salatul Jumat yang kita bacakan dari kitab Al-Ajwibatun Nafi'ah karya Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita lanjutkan pada malam hari ini, kita memasuki poin yang ke-49. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya pada malam hari ini insyaallah, sehingga pada pertemuan yang berikutnya kita kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, poin yang ke-49 di antara bid'ah-bid'ah pada hari Jumat, tarku tahiyatul masjid wal imam yakhthubu yaumal jumu'ah, meninggalkan salat tahiyatul masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah pada hari Jumat. Apabila seorang masuk ke dalam masjid dan imam sedang berkhutbah, maka khutbahnya imam tidaklah menghalangi seseorang untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Sebab telah datang hadis-hadis yang khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seseorang masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Dalam hal ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, ada riwayat-riwayat yang menyebutkan secara umum tentang disyariatkannya salat tahiyatul masjid, dan ada pula riwayat-riwayat yang menjelaskan secara khusus. Adapun hadis yang menjelaskan secara umum disyariatkannya salat tahiyatul masjid ketika seorang masuk ke dalam masjid adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka rak'atayn qabla an yajlis." Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaknya dia mengerjakan salat dua rakaat sebelum dia duduk. Dalam riwayat yang lain, fala yajlis hatta yarka rak'atayn. Jangan dia duduk sampai dia mengerjakan salat dua rakaat yang disebut tahiyatul masjid. Maka hadis ini menyebutkan secara umum disyariatkannya salat tahiyatul masjid. Dan termasuk di antara keumuman hadis ini adalah ketika seorang masuk ke dalam masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Demikian pula dikuatkan lagi dengan hadis-hadis yang menjelaskan secara khusus yang menyebutkan pada hari Jumat, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah wal imam yakhthub فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا." Apabila salah seorang kalian datang ke masjid untuk mengerjakan salatul jumu'ah, tatkala dia masuk dalam keadaan imam sedang berkhutbah, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka hendaknya dia mengerjakan salat 2 rakaat dan mengerjakannya dengan ringan, yakni jangan dia memperlambat, hendaknya dia meringkas salatnya, disebabkan karena dia diperintahkan untuk menyimak khutbatul imam. Maka hadis ini secara khusus menjelaskan tentang disyariatkannya salat tahiyatul masjid meskipun imam sedang berkhutbah. Dan dikuatkan lagi dengan hadis yang lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, lalu kemudian ada seorang masuk ke dalam masjid dan dia tidak mengerjakan salat tahiyatul masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang ini. Beliau mengatakan, "Ashallait? Apakah kamu telah mengerjakan salat?" Orang ini menjawab, "Tidak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasholli raka'atain." Hendaknya kamu salat 2 rakaat. Dan ini dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Yang menunjukkan bahwa meskipun imam sedang berkhutbah, disyariatkan bagi seorang yang masuk ke dalam masjid sebelum dia menyimak khutbatul imam, maka dia diperintahkan untuk mengerjakan salat tahiyatul masjid. Dan hendaknya dia meringkas salatnya, tidak berlama-lama, tidak membaca bacaan yang panjang, disebabkan karena dia diperintahkan untuk mendengarkan khutbah imam. Oleh karena itu, meninggalkan tahiyatul masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah pada hari Jumat menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ke-50, qat'u ba'dil khutaba khutbatahum liya'muru man dakhala al-masjid wa syara'a fi tahiyyati al-masjid bi tarkiha khilafan li hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amrihi biha. Termasuk di antara perkara bid'ah adalah sebahagian khatib itu memutus khutbahnya. Ya, dia memutus di sela-sela khutbahnya untuk apa? Untuk memerintahkan kepada orang yang masuk ke dalam masjid atau orang yang akan mengerjakan sholat tahiyatul masjid agar khatib ini menasihatinya untuk meninggalkan sholat tersebut. Dan ini jelas menyelisihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintah beliau sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, bahkan beliau memerintahkan salat tahiyatul masjid apabila seorang masuk ke dalam masjid pada hari Jumat meskipun imam sedang berkhutbah. La khatibi justru sebaliknya, ada orang masuk akan mengerjakan salat tahiyatul masjid, dilarang. Ya. Dilarang. Ini ada kemungkinan disebabkan karena kejahilan khatib, kedangkalan ilmunya, dan dia tidak mengetahui tentang hukum-hukum permasalahan tentang tata cara pelaksanaan sholat al-jum'ah. Mungkin dia mengambil keumuman dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah, "Idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati amsid wal imam yakhthub faqad laghawt." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, diam, sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah berbuat kelalaian, berbuat lawu. Maka mungkin ada sebagian mereka yang memahami bahwa hadis ini menunjukkan tidak diperbolehkannya seorang melakukan aktivitas yang lain termasuk tahiyatul masjid. Tentu ini merupakan kekeliruan, sebab hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan disyariatkannya mengerjakan tahiyatul masjid meskipun imam sedang berkhutbah pada hari Jumat. Yang berikutnya, ja'alul khutbati tsaniyah 'ariyatan min al-wa'z wal irsyad wat tadzkir wat targhib wa takhsisuha bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wad du'a. Kata beliau rahimahullah ta'ala, menjadikan khutbah yang kedua itu kosong dari nasihat, kosong dari bimbingan, dan memberi peringatan, dan memberikan anjuran untuk beramal saleh, dan mengkhususkan khutbah yang kedua untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, telah kita bahas bahwa khutbah pada hari Jumat itu dikerjakan dua kali. Ada dua khutbah. Khutbah yang pertama, kemudian imam istirahat, duduk, kemudian berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Dan hukum khutbah yang pertama sama hukumnya dengan khutbah yang kedua. Tidak ada perbedaannya. Sebagaimana pada khutbah yang pertama dianjurkan seorang untuk memberi wasiat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memberi nasihat, bimbingan, mengajak kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah, bertobat dari perbuatan dosa-dosa dan yang semisalnya, maka demikian pula khutbah yang kedua sama hukumnya, dianjurkan seorang untuk menyampaikan nasihat. Nah, yang berlaku bahkan mungkin kita bisa mengatakan dalam mayoritas khutbah-khutbah dari para khatib, para penceramah pada hari Jumat, mereka menjadikan khutbah yang kedua ini tidak ada nasihat. Setelah dia membuka khutbahnya, kemudian dia langsung menyebutkan anjuran untuk bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu doa. Hanya itu. Dan ini menjadi rutinitas sebagian para khatib pada setiap kali khutbah yang kedua, dan ini menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang pertama tetap dianjurkan nasihat, demikian pula khutbah yang kedua. Demikian pula khutbah yang kedua, seorang dianjurkan untuk tetap memberikan nasihat, memberi bimbingan, memberi arahan, mengajak kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan sebagian khatib Allahul Musta'an, ini juga merupakan peringatan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Sebagian para khatib pada saat mereka menyampaikan khutbahnya kosong dari nasihat. Yang dibahas permasalahan politik. Apa yang dibaca di pagi hari dari koran hari itu, hari Jumat, itu yang dibahas pada khutbatul Jum'ah. Ketika dia membaca inti pembahasan, maka itu yang dibahas pada khutbatul Jum'ah. Allahu musta'an. Sehingga umat ini tidak dialahkan kepada kebaikan. Umat ini tidak disampaikan kepada mereka nasihat-nasihat yang seharusnya. Khutbatul Jum'ah merupakan kesempatan untuk menyampaikan nasihat yang baik, memberi peringatan untuk kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, pada kedua khutbah tersebut seorang tetap dianjurkan untuk memberi nasihat dan bimbingan. Kemudian yang ke 52, takalluful khatib raf'a shauti fi sholati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fawqa al-mu'tad fi baqi al-khutbah. Khatib yang berlebih-lebihan dalam mengangkat suaranya ketika dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam di luar kebiasaan. Itu dia lakukan pada sisa khutbahnya. Itu pada saat dia mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditinggikan suaranya melebihi suaranya pada saat dia menyampaikan ceramah. Pada saat dia menyampaikan nasihat. Yang sunnah bahwa secara umum pada saat berkhutbah dianjurkan untuk meninggikan suara. Sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu ta'ala anhu pada saat beliau menyebutkan sifat khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sawtu, meninggi suara beliau pada saat beliau berkhutbah. Yang berikutnya, yang ke-53, al-mubalaghatu bi raf'is sawti bis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda qira'ati al-khatib Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Berlebih-lebihan dalam mengangkat suara ketika bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat khatib membaca Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, yang dimaksud oleh beliau adalah apa yang dilakukan oleh sebagian makmum. Apa yang dilakukan oleh sebagian makmum ketika khatib membaca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ketika khatib membaca ini, maka para makmum mereka segera mengangkat suara mereka, Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, sehingga suara di masjid itu bergemuruh dengan suara salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apabila dia ingin bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam, silakan dia bersalawat, namun dengan suara lirih, ya, tidak dengan suara yang keras, tidak dengan suara yang menimbulkan gemuruh di dalam masjid. Oleh karena itu, berlebihan dengan mengangkat suara ketika bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, siyahu ba'dihim fi asna'il khutbah bismillahi au asna'i ba'di salihin. Sebagian mereka berteriak di sela-sela khutbah dengan menyebut nama Allah atau nama-nama sebagian orang-orang yang saleh. Ya. Yani pada saat khatib sedang berkhutbah, mungkin ada yang disampaikan oleh khatib yang menyebabkan dia kagum, maka dia pun berteriak misalnya. Misalnya dia mengatakan Allah. Ya. Atau Allahu Akbar. Atau menyebut nama sebagian orang-orang yang saleh. Dan ini biasanya dilakukan oleh sebagian orang-orang sufiyah. Orang-orang sufiyah. Dan ini menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diam menyimak khutbah al-imam. Yang berikutnya, ityanu kafir alladhi aslama fi athna'il usbu' ila al-khatib wa huwa 'ala al-minbar hatta yatalaffaza bil islam 'ala ru'usin nas wa yaqta'u al-khatib al-khutbah bi sababihi. Didatangkannya orang yang kafir yang masuk Islam di tengah-tengah di pertengahan pekan tersebut. Ini misalnya kalau dia masuk Islamnya hari Rabu, nanti hari Jumat diresmikan pada saat khutbah. Di saat berkhutbah khatib, maka orang ini pun dibawa. Pada saat khatib berada di atas mimbar, lalu kemudian dituntun orang yang masuk Islam ini agar kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadah di hadapan kaum muslimin, sehingga khatib memutus khutbahnya dengan sebab hal tersebut. Dengan sebab hal tersebut, seorang ketika masuk Islam tidak harus di hadapan seluruh kaum muslimin pada hari Jumat. Nah, kapan saya dia hendak masuk ke dalam Islam? Masuk ke dalam Islam pada saat itu. Ya. Tidak perlu ditunda. Dan tidak ada istilah peresmian nanti pada hari Jumat. Nah. Jangan sampai kemudian ada yang masuk ke dalam Islam, mau masuk Islam, lalu kemudian dikatakan padanya, tunggu nanti hari Jumat di hadapan imam. Ya, kalau hari Kamis mati gimana? Nah, kita tidak mengetahui kapan ajal seseorang. Nah, hari Selasa dia mau masuk Islam, dikatakan tunda nanti pada hari Jumat. Yang mengislamkan kamu adalah imam. Hari Kamis ditabrak mobil, akhirnya dia tidak masuk ke dalam Islam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kapan saja seorang apabila dia ingin masuk ke dalam Islam, segera dia masuk ke dalam Islam dan mempersaksikan, mengucapkan dua kalimat syahadah, dan ada saksi-saksinya dari kaum muslimin, dan itu sudah cukup bagi dia. Lalu dia mandi yang menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam al-Islam. Nah, tidak diharuskan seorang harus berhadapan dengan seorang imam, seorang khatib, namun dengan siapa saja. Yang berikutnya, iltizamu dzikril khutaba al-khulafa'a wal-muluka was-salatin fil khutbati tsaniyah bit-tanghim. Sebagian para khatib yang terus menjadikan rutinitasnya itu menyebut khalifah-khalifah, menyebut raja-raja, menyebut penguasa-penguasa pada khutbah yang kedua dengan lantunan. Ya, dengan lantunan. Ya, ini di apa? Dilagukan. Ya, jadi berirama pada saat dia berdoa dengan menyebutkan al-khulafa, misalnya khulafa ar-rasyidun, atau menyebutkan penguasa-penguasa. Apakah penguasa negerinya atau yang lainnya? Dan ini juga termasuk di antara perkara bid'ah. Yang berikutnya, doa al-khatib lil ghuzati wal murabitin. Doanya seorang khatib kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang melakukan ribat, yang berjaga-jaga di baris pertahanan dalam pertempuran. Merutinkan mendoakan mereka. Dalam khutbah tidak ada doa khusus, ya. Tidak ada doa khusus, mengkhususkan doa tertentu pada saat berkhutbah. Namun sesuai keadaan, sesuai kondisi. Nah, apakah berdoa untuk kebaikan kaum muslimin dan muslimat, atau berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, atau ketika dibutuhkan untuk berdoa meminta hujan, doa meminta hujan, istisqa, atau berdoa untuk menghentikan hujan disebabkan karena hujan yang terus menerus sehingga berlebihan, yang disebut istisha. Ya, jadi ada momen-momen tertentu disesuaikan dengan keadaannya. Yang berikutnya, raf'ul muadzinin aswatahum bidu'ai lissalatin wa italatuhum fi dhalika wal khatib mustarsilun fi khutbatih. Sebagian para muadzin, mereka mengangkat suara-suara mereka dengan berdoa untuk kebaikan para penguasa, dan mereka memanjangkan doa tersebut. Sementara khatib melanjutkan khutbahnya. Jadi khatib berkhutbah, muadzin ini mengangkat suaranya berdoa untuk kebaikan para penguasa. Dalam keadaan diperintahkan siapa saja, apakah dia muadzin ataukah makmum yang lainnya, diperintahkan untuk diam. Termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsit wal imam yakhthu faqad laghawt." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat diam sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat kelalaian. Dan ini umum bagi muazzin dan yang lainnya. Mereka diperintahkan untuk mendengarkan khutbatul imam. Yang berikutnya, syakatatul khatib fi du'aih ala al-mimbar liyu'ammina alaihi al-muazzinun. Syakatat al-khatib. Jadi khatib ketika berdoa di atas mimbar, dia setiap berdoa diam. Berdoa lagi diam. Jadi seakan-akan khatib ini memberi jeda bagi makmum untuk mengaminkan doanya. Ya, khususnya para muadzin. Jadi khatib ketika dia berdoa satu doa diam, lalu muadzin mengatakan amin. Nah, dia lanjutkan lagi doanya. Muadzin lagi mengatakan amin. Dan seterusnya. Ini disebutkan dalam syarah Tariqah Muhammadiyah. Dan ini juga termasuk di antara perkara bid'ah. Yang berikutnya, ta'minul muadzinin 'inda du'a'il khatib lis-sahabati bir-ridha wa lis-sultani bin-nashr. Muadzin, mereka mengucapkan amin pada saat khatib berdoa untuk para sahabat. Misalnya khatib mengatakan radiyallahu anhum atau radiyallahu an Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, maka muadzin pun mengatakan amin. Khatib mendoakan kebaikan untuk penguasa agar diberi pertolongan, maka muadzin mengatakan amin. Jadi terkhusus muadzin. Ini juga tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang berikutnya, at-tarannum fil khutbah. At-tarannum fil khutbah. Ya, melakukan khutbahnya. Nah, melakukan khutbahnya. Atau ada momen-momen tertentu di mana seorang khatib melakukan khutbahnya. Ini juga bukan termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian khatib itu membedakan ketika dia berceramah dan ketika dia membaca Quran. Pada saat dia membaca Quran, maka dia membaca Al-Qur'an Karim dengan bacaan yang dilakukan seperti seorang yang sedang membaca Al-Quran secara khusus. Beda seorang antara menukil ayat dengan membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Apabila seorang membaca Al-Quran Karim, dianjurkan seorang ya melakukannya. Nah, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna. Barang siapa yang tidak melakukan bacaan Al-Quran, salah satu penafsirannya, maka dia bukan dari sana. Waratilil Qur'an tartila. Sehingga seorang ketika membaca Al-Quran, khusus membaca Al-Quran, Maka dia dianjurkan untuk melakukan. Tapi ketika menukil ayat pada saat khutbah, itu tidak ada aturannya, tidak dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan demikian. Telah dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu membaca ayat dalam khutbah beliau, dalam ceramah beliau. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan seterusnya. Dan tidak dinukil oleh para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat-ayat tersebut, beliau membacanya dengan lantunan. Ya. Tidak disebutkan demikian. Dan ini dilakukan oleh sebagian khutbah khusus ketika membaca ayat-ayat tertentu. Dia membaca seperti seorang membaca sedang tilawatul Quran. Nah, membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kadang-kadang ada yang sampai membaca basmalah meskipun bukan di awal ayat, lalu kemudian dia membaca ayat tersebut dengan lantunan. Ini bukan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedakan pada saat seorang membaca, "Idza qara'tumul Qur'an fasta'id." "Idza qara'tul Qur'an fasta'id billah." Ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka ucapkan "A'udzubillah As-Sami'ul 'Alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi." Nah, ini dianjurkan. Namun beda pada saat seorang ketika berceramah menukil ayat. Menukil ayat tidak dianjurkan baca ta'awudz. Ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan tidak dianjurkan dibaca dengan lantunan. Sebagian mereka ada yang melantunkan dengan irama pada saat berzikir atau pada saat berdoa. Pada saat berdoa, apakah pada khutbah Jumat atau doa-doa yang lain, seperti pada saat kunut, apakah itu kunut nazilah ataukah kunut dalam sholatul witr, lalu mereka membacanya dengan lantunan seperti membaca Al-Quran. Ya, bahkan di antara mereka ada yang suaranya keras. Ya, dilantunkan dengan suara yang keras. Memang tujuannya untuk buat orang menangis. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara perkara yang menyelisihi asy-syara'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya tata cara berdoa yang demikian. Oleh karena itu para ulama mereka mengingkari perbuatan ini. Disebutkan oleh Al-Jamal Ibn Humam, ya, Ibn Humam menyebutkan dalam Al-Kamal, kata beliau, "Ma ta'arafa an-nasu fi hadhihi al-azman min at-tanqit wal-mubalaghati fi as-siyah wal-ishtighal bi tahrir an-naghm إظهارا للصناعة النغمية لا إقامة للعبودية فإنه لا يقتضي الإجابة بل هو من مقتضيات الرب وهذا معلوم." Kata beliau, apa yang menjadi kebiasaan sebagian manusia pada zaman-zaman ini, beliau hidup di abad ke-9 Hijriah. Sekarang kita sudah berada di abad yang ke-15 Hijriah. Jadi sudah sekian abad yang lalu. Beliau menukilkan apa yang menjadi kebiasaan sebagian manusia pada zaman itu. Kata beliau, apa yang menjadi kebiasaan manusia pada zaman ini, di mana mereka melantunkan doa dan berlebih-lebihan dalam berteriak ketika berdoa dan menyibukkan diri untuk memperhatikan nazamat, lantunannya. Ya. Izharan li sanaati an-naghmiyah, untuk menampakkan ya lantunan tersebut, bukan untuk menegakkan ibadah. Maka ini tidak akan menyebabkan terkabulnya doa. Bahkan ini termasuk di antara perkara yang menyebabkan tertolaknya doa. Yang menyebabkan tertolaknya doa. Lalu kata beliau, wahaza ma'lum, dan ini adalah perkara yang dimaklum. In kana qasduhu i'jaban nasi bihi, faka'annahu qal i'jabu min husni sawti wa tahriri. I'jabu min husni sawti wa tahriri. Jadi kata beliau, kalau memang ini tujuannya adalah untuk membuat orang kagum kepadanya, membuat orang takjub kepada suaranya, seakan-akan dia mengatakan, coba dengarkan suara saya, suara saya yang indah ini, ya, bukankah kalian kagum terhadap suara saya ini? Wala ara anna tahriran nagam fi du'a yaf'aluhu al-qurra fi hadha az-zaman yasdur mimman yafhamu ma'na ad-du'a was-su'al wa ma dzaaka illa na'u la'ib. Dan saya tidak, ya, dan saya tidaklah melihat bahwa melantunkan ketika berdoa seperti yang dilakukan oleh sebagian qurra pada zaman ini itu berasal dari pemahaman untuk memahami doa tersebut dan ketika dia meminta. Dan tidaklah apa yang mereka lakukan melainkan ini merupakan jenis permainan dalam berdoa. Tidak serius ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sampai-sampai sebagian mereka ketika membaca seperti mereka membaca Al-Qur'an Karim. Dilantunkan panjang pendeknya, tajwidnya diperhatikan semua. Nah, ini termasuk di antara perkara mungkar. Al-Allamah Bakr Abu Zaid rahimahullahu taala beliau juga menyebutkan itu dalam kitab beliau Tashihud Du'a pada halaman yang ke-82 ketika beliau menjelaskan tentang masalah tarannum wa talhin fi du'a wa dzikr. Ya, melantunkan doa, melantunkan zikir dengan irama. Ya. Kata beliau, waqad sarat ba'du hadhihi al-muhdatsat ila ba'd qufat al-athar. Dan telah berjalan atau telah diamalkan sebagian perkara-perkara bid'ah ini itu dilakukan oleh sebagian yang mereka diketahui oleh adalah orang-orang yang semangat untuk mengikuti sunnah, mengikuti asar, yakni menisbahkan diri kepada ahli sunnah, tapi terjatuh ke dalam perkara bid'ah ini. Ya. Jadi seakan-akan beliau menyinggung tentang apa yang selama ini terjadi setiap tahun di khususnya di Al-Masjidil Haram. Ya. Dan ini merupakan hal yang tentu tidak tersamarkan bagi kita. Setiap kali kunut. Nah, sebagian imam subhanallah sengaja diangkat suara yang setinggi-tingginya. Nah, disertai dengan tangisan, disertai dengan irama agar kemudian orang itu mendengarkannya terenyuh dan akhirnya menangis, terbawa hatinya. Nah, kata beliau, apa yang dilakukan dari sebagian perkara-perkara bid'ah ini itu dilakukan oleh sebagian mereka yang diketahui mengikuti asar. Fanasma'u fi du'a al-qunut 'inda ba'd al-a'imma fi Ramadan al-jahr al-shadid wa khafd as-sawt wa raf'ahu fi al-ada' hasab mawaadhi' ad-du'a. Di mana engkau atau na'am fatasma'u fi du'a, di mana kamu mendengarkan ketika seorang membaca doa qunut yang dilakukan oleh sebagian imam di bulan Ramadan dengan suara yang sangat keras, yang lantang, dan kadang ditinggikan, kadang direndahkan suaranya tergantung kondisi dan keadaan doa yang disampaikan. Wal mubalaghah fi tarannum wat tatrib wat tajwid wat tarjil hatta la ka'annahu yaqra'u suratan min kitabillah. Dan berlebih-lebihan dalam melantunkan, berirama, bahkan bertajwid, membaca dengan tartil, sampai kalau didengarkan seakan-akan dia membaca surah, membaca surat dalam Al-Quranul Karim. Yastad'i bidzalika awatif al-mu'min liyajhishu bil buka. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian, ya, untuk menarik perasaan kaum para makmum agar kemudian mereka pun menangis mendengarkan doa tersebut. Wa ta'abbud bi hadhihi muhdatsatil Islam wa hadhihi al bid'ah al idafiyyah fi as-sawt wa ad-du'a lidh-dhikri wa ad-du'a hiya fi asliha min sya'air al-jahiliyah allati kanu yudhhirunaha fi al-masjid al-haram. Coba kerasnya beliau mengatakan, ya, beribadah dengan cara-cara bid'ah seperti ini, dan ini merupakan bahagian dari bid'ah idafiyyah dalam hal bersuara dan dalam hal berdoa, dalam berzikir. Ini pada asalnya termasuk di antara syiar kaum jahiliyah dahulu, di mana mereka menampakkannya di Al-Masjidul Haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingkari kebiasaan kaum jahiliyah, "Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'a wa tasdiyah." Dan tidaklah salatnya mereka orang-orang musyrikin dahulu di Al-Ka'bah, di Al-Masjidul Haram, melainkan muka, bersiul, safir, watasdiyah, dan bertepuk tangan. Maksudnya mereka ribut ketika ibadah. Ribut ketika ibadah. Ini model ibadahnya orang-orang jahiliyah dahulu. Ibadah mereka bersiul dan bertepuk tangan sambil mengucapkan talbiyah-talbiyah syirik yang mereka sebutkan. Ini kebiasaan kaum jahiliyah ribut kalau beribadah. Nah, sementara dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang untuk ketika berdoa, berdoa dengan diri. Nah, kecuali ada tempat-tempat tertentu di mana seorang dianjurkan untuk berdoa dengan menjaharkan suara misalnya. Nah, dan tidak dianjurkan seorang ketika berdoa dan berzikir dengan lantunan berirama, ya, seperti yang beliau sebutkan. Maka ini termasuk di antara perkara bid'ah. Yang berikutnya, raf'ul khatib yadaihi fid du'a. Khatib mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Sebab yang sunnah, dan itu yang diriwayatkan dalam sahih Imam Muslim rahimahullah, yang sunnah ketika berdoa bagi khatib adalah dengan mengangkat jari telunjuknya, bukan dengan mengangkat kedua tangan. Dan para ulama menyebutkan bahwa orang yang pertama kali berkhutbah ketika berdoa mengangkat kedua tangannya adalah Marwan. Nah, oleh karena itu Umar bin Ru'aibah mengatakan ketika dia melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar, dia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Kata Umar radhiyallahu an, qabbahallahu hatain al-yadayn. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjelekkan kedua tangan ini. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menambah dari perbuatan beliau dari seperti ini. Lalu beliau mencontohkan di mana beliau mengisyaratkan jari telunjuknya pada saat berdoa. Oleh karena itu, tidak disyariatkan bagi seorang khatib berdoa dengan mengangkat kedua tangan kecuali pada dua kondisi, istisqa dan istisha. Istisqa, minta hujan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, dan disebutkan dalam riwayat yang lain sampai terlihat ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau istisha, meminta untuk diberhentikan hujan. Dan ini disebutkan dalam satu riwayat hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya, raful qaumi aydiyahum ta'minan ala du'ai. Para makmum mengangkat tangan-tangan mereka mengaminkan doanya imam. Mengaminkan doanya imam. Ini juga termasuk di antara perkara yang menyelisihi. Ya. Tidak disebutkan mengangkat tangan bagi makmum kecuali dalam kondisi yang kita sebutkan tadi, dua keadaan, istisqa dan apa? Istisha. Istisqa dan istisha. Nah, itu disebutkan bahwa makmum mereka juga mengangkat tangan-tangan mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan asal hukum dalam perkara ibadah adalah tauqifiyah. Kita tidak mengamalkan sesuatu kecuali yang ada dalilnya, ada nasnya. Dalam urusan ibadah, jangan melakukan satu amalan kecuali apabila ada sumbernya, ada hujahnya, ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang berikutnya, iltizamu khatmil khutbah biqaulihi ta'ala, menjadikan rutinitas setiap kali menutup khutbahnya dengan membaca innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum ta'allakum tadhakkarun. Atau biqauli atau dengan mengatakan udzkurullaha yadhkurukum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus shalah. Nah, rutin terus baca. Nah, setiap kali mengakhir khutbah menjadikan ini sebagai bacaan akhirnya. Kalau tidak ada bacaan tertentu pada akhir khutbah seperti yang kita sebutkan, khutbah pertama sama hukumnya seperti khutbah yang kedua. Yang berikutnya, italatul khutbah wa qisarus shalah, memanjangkan khutbah, memendekkan salat. Yang disyariatkan adalah memendekkan khutbah dan memanjangkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis Ammar bin Yasir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna tula salatul rajul wa qisara khutbatihi ma innatun ala fiqhi. Sesungguhnya panjangnya salat seorang dan pendeknya khutbah ini menunjukkan fikihnya seorang, kedalaman ilmu yang dibahas oleh seseorang. Ya, yang dimaksud panjangnya salat di sini seperti yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang beliau membaca subbihi isma rabbikal ala dan hal ataka hadithul ghasyah, terkadang beliau membaca suratul jumaah di rakaat yang pertama dan al munafiqun pada rakaat yang kedua. Yang berikutnya, at tamassuh bi katifil khatib wa dhahrihi 'inda nuzulihi minal mimbar, menyapu pundak khatib dan punggungnya ketika khatib ini turun dari mimbar, ngambil barokahnya. Kalau khatib sudah turun, maka punggungnya disapu-sapu supaya dapat berkah, atau pundaknya mengharapkan dapat berkah. Nah, ini termasuk di antara amalan bid'ah. Yang berikutnya, al-mimbaru kabir alladhi yudkhilunahu fi baitin idza faragha al-khatib min al-khutbah, mimbar yang besar yang mereka masukkan ke dalam rumah apabila khatib telah selesai dari khutbah. Yang berikutnya, adu jamaah fi ba'd al-masajid as-saghira yawm al-jum'ah liyanzur hal balagha adaduhum 40, menghitung jumlah jamaah di sebagian masjid yang kecil pada hari Jumat untuk melihat apakah jumlah yang hadir itu sudah mencukupi 40. Kalau sudah 40 baru sholat. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada asalnya seorang mengerjakan sholatul jumat itu di masjid jami', masjid yang menjadi pusat, masjid yang besar. Nah, tidak dianjurkan ya surau-surau atau yang biasa disebut musalla-musalla yang kecil jadikan sebagai tempat untuk sholatul jumat. Nah, tidak dianjurkan. Oleh karena itu terkadang ada sebagian musalla tidak digunakan untuk sholatul jumat, hanya digunakan untuk sholat lima waktu misalnya. Dan pada saat seorang mengerjakan sholatul jumat, maka mereka mengerjakannya di masjid yang besar. Iqamatul jumat fil masjidil saghira, ini juga beliau sebutkan ya, menegakkan sholatul jumat di masjid-masjid kecil. Nah, ini termasuk di antara perkara yang menyelisihi asy-syara'. Yang berikutnya, dukhulul imam fi shalah qabla istiwa'is shufuf. Imam langsung mengerjakan salat sebelum dia meluruskan shaf. Disyariatkan dan bahkan diperintahkan bagi imam untuk memperhatikan makmumnya terlebih dahulu. Sawu shufufakum fa inna tasyiyata shufuf min iqamatis shalah min tamamis shalah. Istawa' tadilu, dan seterusnya dari apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas dari imam untuk meluruskan saf terlebih dahulu sebelum memulai salat. Yang berikutnya, takbilul yadi ba'daha, mencium tangan setelah salat Jumat. Ya. Bahkan bersalaman, berjabat tangan pun tidak ada sumbernya setiap kali salat. Tidak ada bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berjabatan tangan setelah salat. Berjabatan tangan itu pada saat bertemu atau ketika hendak berpisah. Nah, kalau seorang baru bertemu ketika selesai salat, bukan karena selesai salatnya tapi karena pertemuannya. Nah, adapun kebiasaan sebagian kaum muslimin setiap kali selesai salat berjabatan tangan, bahkan sebagian itu sudah berbaris, ada baris berbaris setelah sholat jamaah, ya, sambil mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad, dan diakhiri dengan teriakan salawat yang lebih besar. Ini tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula dikerjakan oleh para sahabat, para tabi'in, dan para imam. Qauluhum ba'da al-jum'ah yataqabbalullahu minna wa minkum. Ucapan mereka setelah salat Jumat, yataqabbalullahu minna wa minkum. Ada riwayat, namun hadis ini hadis palsu. Yang berikutnya, salatul zuhri ba'da al-jum'ah, salat zuhur setelah salat Jumat. Kalau seorang sudah selesai mengerjakan salat Jumat, maka gugur salatul zuhur. Yang berikutnya, qiyam ba'dhin nisa' ala babil masjid yawm al-jum'ah tahmilu tiflan laha la yazalu yazhaf wa la yamshi qad aqadat baina ibhamai rijlaihi bi khayt. Jadi ada kebiasaan sebagian para wanita itu kalau pada hari Jumat mereka berdiri di pintu masjid sambil membawa anaknya. Rupanya anaknya ini anak yang masih kecil, ya. Pada usia yang mestinya dia sudah berjalan, tapi anak ini belum bisa berjalan. Usianya mestinya sudah bisa berjalan, namun anak ini kok sudah 1,5 tahun, sudah 2 tahun, belum bisa berjalan. Apa yang dia lakukan? Ibu ini sambil membawa anaknya, lalu berdiri di depan masjid, ya, di depan pintu masjid. Qad aqadat baina ibhamai rijlaihi bi khayt. Lalu dia mengikat antara dua jempol kaki anak tersebut dengan benang. Jadi dua jempolnya diikat dengan benang. Tsumma tatlubu qat'ahu man awwalu kharijin minal masjid. Lalu dia meminta orang yang pertama kali keluar dari masjid minta untuk diresmikan, dipotong. Dipotong benang itu. Apa tujuannya? Yaz'anna anna tifla yantaliqu wa yamshi ala rijlaihi ba'da usbu'ain min hadhihi al-'amaliyah. Karena para wanita ini menyangka bahwa anak tersebut kalau belum bisa jalan dilakukan cara yang seperti ini itu dalam jangka waktu 2 pekan setelahnya maka dia langsung bisa berjalan. Maka dia langsung bisa berjalan. Nah, saya enggak pernah lihat ya kondisi seperti ini. Namun beliau menyebutkan ini mungkin beliau melihat. Yang berikutnya, qiyamu ba'dihim 'ala al-bab wa 'ala yadihi ka'suna liyadkhula fihi al-kharijuna min al-masjid wahidan ba'da wahid lil barakah wal istishfa. Sebagian mereka ada yang berdiri di pintu masjid sambil membawa gelas. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang keluar dari masjid meludahi, yang meludah di dalam gelas tersebut. Setiap orang yang keluar disuruh meludah di gelas itu sampai penuh. Untuk apa? Barokah. Istisfa. Jadikan sebagai obat. Nah, mungkin pikiran bisa menyembuhkan kanker. Nah, ini lendir. Nah, kotoran. Allah musta'an. Wahada akhiru bid'ahil jum'ah. Ini akhir yang beliau sebutkan dari bid'ah-bid'ah Jum'at. Dan ini tidak menunjukkan batasan. Dan di sana ada bid'ah-bid'ah yang lain. Ya. Namun apa yang beliau sebutkan ini semoga menjadi peringatan bagi kita kaum muslimin, agar kemudian dalam melaksanakan ibadah hendaknya kita berhati-hati dan tidak mengamalkan suatu amalan kecuali apabila jelas sumbernya, ada dalilnya dari Al-Qur'an Karim dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pula kita membaca bid'ah-bid'ah seputar pelaksanaan tata cara salat Jumat, sehingga pada pertemuan yang berikutnya kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Wallahu a'lam. Apa kunya orang bergoyang-goyang pada saat bermajelis ta'lim? Sebagaimana umat ini sufi pada saat mengucapkan lafaz Allah Allah. Ini bid'ah. Nah, dan tidak dianjurkan seorang mengucapkan ketika berzikir Allah Allah. Yang dianjurkan itu la ilaha illallah. La ilaha illallah, dan ketika menyebutkannya ya, tidak harus dengan menggerakkan badan. Tidak harus dengan menggeleng-gelengkan kepala. Adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin melakukannya dengan berjamaah sambil menggelengkan kepala, lalu kemudian memotong-motong kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian di semakin berkurang-berkurang illallah, illallah, illallah, illallah, akhirnya menjadi Allah, Allah, Allah, Allah, jadi la, la, la, la, la, la, jadi hu, hu, hu, hu, hu. Nah, ini perbuatan kaum sufiyah, dan ini bukan zikir yang disyariatkan, ini suruh bid'ah. Apabila seorang khatib membaca doa di akhir khutbahnya, apakah boleh bagi makmum mengamininya dengan mengeraskan suara? Dan apakah boleh bagi makmum mengangkat kedua tangannya ketika membaca amin? Nah, yang ditanyakan tentang hukum mengamininya dengan mengeraskan suara dan mengangkat kedua tangan. Telah kita bahas tadi ya. Telah kita bahas tadi tentang hukum mengangkat kedua tangan. Bahwa dalam hal mengangkat kedua tangan tidak disyariatkan kecuali pada dua keadaan. Pada dua keadaan, yaitu istisqa dan istisha. Nah, adapun mengucapkan amin pada saat khatib berdoa, demikian pula yang lainnya seperti ketika khatib menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dianjurkan bagi makmum untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena ada dua riwayat. Yang kedua riwayat ini itu memiliki keumuman makna. Masing-masing memiliki keumuman makna. Satu riwayat yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsit wal imam yakhthub faqad laghawt." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, "Diam kamu." Sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat laghw. Maka hadis ini menunjukkan keumuman larangan untuk berbicara. Larangan untuk berbicara pada saat imam sedang berkhutbah. Nah, dan ini hadis ini bersifat umum. Hadis yang lain di mana seorang diperintahkan untuk bersolawat ketika disebutkan nama Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Radhima anfu mri'in dhukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi." Merugi, celaka seorang yang aku disebut di dekatnya, namaku disebut di dekatnya, dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan apa? Keumuman bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap nama beliau disebut. Nah, keumuman ini yang kelihatan bertentangan. Ya. Hadis yang pertama mengatakan diam, ya. Tidak boleh mengucapkan apapun sampai mengucapkan amsit saja tidak diperbolehkan, padahal seorang ketika mengatakan pada temannya yang sedang ngobrol, amsit, diam kamu, ini kan bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Toh dilarang juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi riwayat yang kedua mengatakan ketika disebut nama Rasul, kamu diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama melihat keumuman diam itu lebih kuat. Perintah untuk diam ini lebih kuat daripada bersalawat kepada Nabi ketika nama beliau disebut sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengatakan, dan itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab beliau ini Al-Ajibatun Nafi'ah, bahwa diam tidak bersalawat, salawat pun tidak boleh. Karena yang diperintahkan adalah diam. Nah, dan para ulama yang lain melihat tidak. Dalam hal bersolawat, ketika khatib menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap disyariatkan. Karena hadis ini sifatnya umum. Pada saat khutbah atau pada saat yang lainnya. Nah. Dan ini masyaallah rahimakumullah, sebenarnya ada pembahasan usul, ya, pembahasan usul ketika terjadi pertentangan antara dua keumuman dalam dua riwayat, maka dilihat mana yang umumnya, keumumannya lebih kuat, maka itu yang didahulukan daripada keumuman satu riwayat yang lemah, makna umumnya itu lemah, ya. Nah, para ulama ketika melihat bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk diam dan tidak berbicara pada hari Jumat, bahkan mengatakan amsit saja tidak diperbolehkan, mereka melihat bahwa hadis ini itu ada pengkhususannya, ada riwayat-riwayat yang mengkhususkan, ya. Dalam artian keumuman riwayat ini itu lemah. Seperti misalnya hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang masuk ke dalam masjid, orang yang masuk ke dalam masjid untuk sholat tahiyatul masjid, iya kan? Dan seorang ketika mengerjakan sholat tahiyatul masjid, dia enggak? Atau ngomong? Tentu dia ngomong. Dia bertakbir, dia bertasbih, dia membaca al-fatihah dan seterusnya dari bacaan-bacaan sholat. Berarti kan dia berbicara dalam sholatnya tersebut. Tambah lagi, ketika ada seorang masuk ke masjid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu sudah sholat? Kata orang ini, belum. Maka Nabi mengatakan, sholat kamu dua rakaat. Ternyata dia berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah. Hadis Anas bin Malik, ketika ada seorang badu datang pada hari Jumat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, maka orang badu ini pun berteriak dan mengatakan, wahai Rasulullah, telah binasa itu, telah binasa sawah ladang, perkebunan, hewan-hewan kehausan, berdoalah kepada Allah semoga Allah menurunkan pada kami hujan. Dia berbicara sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Berarti menunjukkan bahwa keumuman yang terdapat dalam hadis itu dilemahkan dengan adanya pengkhususan-pengkhususan. Sementara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat umum, setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dianjurkan untuk bersalawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ini umum, ya. Dan makna umumnya ini kuat. Sehingga dari sini keumuman makna dari salawat itu lebih didahulukan daripada keumuman makna perintahkan untuk diam, disebabkan karena sudah ada pengkhususan-pengkhususannya. Ya. Yang disebut oleh para ulama, usuliyun, al-am al-mahfum muqaddamun ala al-am al-makhsus atau al-am alladhi ja'a bihi mukhassis. Ya. Sehingga Allah taala alam kesimpulannya bahwa hal-hal yang hubungannya dengan khatib, khatib menyebut nama Rasulullah, kita mengucapkan salawat. Ketika khatib berdoa, kita mengamini. Maka ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bahkan Al-Baji dari Al-Malijiyah menyebutkan kesepakatan para ulama tentang bolehnya mengucapkan amin bagi khatib ketika khatib berdoa. Namun yang menjadi perselisihan di antara mereka ketika mengucapkan amin, apakah dikeraskan suara atau diliriskan? Apakah disebutkan dalam bentuk jahar atau dengan sir? Nah, ini yang menjadi letak perselisihan para ulama. Namun yang zahir wallahu taala alam, ketika seorang bersalawat kepada Nabi dan ketika mengaminkan, cukup dengan suara yang lirih. Cukup dengan suara yang dikecilkan. Tidak dengan suara yang keras. Tidak dengan suara yang keras. Nah. Adapun yang hubungannya dengan selain khatib, ya, seperti misalnya ada yang ngobrol, maka tidak boleh kita mengatakan kepadanya amsit. Ya. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan kepadanya amsit, berarti kita terlalaikan dari mendengarkan khutbah imam. Ya. Meskipun ucapan amsit itu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga dalam hal ucapan-ucapan yang hubungannya dengan selain khatib, nah ini tidak dianjurkan. Dan diperintahkan untuk diam. Termasuk ada orang salam, kita tidak menjawab salamnya. Ada orang yang bersin, kita tidak mentasmiyah, tidak mengatakan yarhamukallah ketika dia bersin. Namun yang hubungannya dengan imam, maka diperbolehkan. Bahkan berbicara pun dengan khatib diperbolehkan, seperti yang kita sebutkan tadi. Seorang A'rabi, seorang yang masuk ke dalam masjid dalam keadaan dia belum mengerjakan salat tahiyyatul masjid. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.